asyik-asyik isi di dalam kan. Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Itulah perangkap setan umpannya di dalam bermacam-macam kesenangnya. Jangan macam-macam.